Itu air kamar mandi kok ngucur terus? Iya bu, bentar lagi buka, nanti aja dimatiinnya. Air di rumah yang gampang banget kita pakai, di beberapa sekolah air bersih itu belum selalu tersedia. Ada yang kalau mau ke toilet harus ambil air dulu, atau harus pulang ke rumah, terus balik lagi ke sekolah. Padahal air bersih penting banget buat jaga kebersihan dan kesehatan anak, biar tetap nyaman di sekolah. Oh, jadi ngaruh ke belajar juga ya bu? Kalau ada toilet yang layak untuk anak-anak, mereka bisa lebih tenang, lebih fokus, dan sekolah jadi lingkungan belajar yang sehat. Apalagi di bulan Ramadan. Hal kecil kayak air ngingetin kita buat lebih peduli sama sekitar. Terus kita bisa bantu apa, Bu? Lewat program WASH oleh UNICEF Indonesia, bersama berbagai pihak, kita bisa bantu menghadirkan air bersih dan sanitasi layak di sekolah. Mari berbagi kebaikan di bulan Ramadan dan mendukung program WASH UNICEF Indonesia. Cek selengkapnya di unicef.id/airbersih.